Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Al-maqlub. Al-maqlub. Na'am, man yaqra? Bismillahirrahmanirrahim. Ala fadilatus Syekh Abdullah Nagra Jabari. Ala fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh Dr. Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Al-maqlub. والمقلوب كثمان ترى إبدال راو ما براو كثمه وقلب إسناد لمتن كثمه. الشرح. هذا هو الثاني والعشرون من أقسام الحديث في المنظومة البيكونية، وقد ذكره بقوله وأي والثاني والعشرون من أقسام النظم هو الحديث المقلوب، وهو لغة اسم مفعول من قلب الثلاثي، وهو صرف أو تحويل الشيء عن وجهه. ومنه قولك قلبت الكتاب أي حولته عن وجهه، وكلام مقلوب أي ليس على وجهه. واصل. أي بحثها ونظر فيها وفي عواقبها. قال تعالى لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وأما اصطلاحا قال الشيخ حسبك. المقلوب كتا البيقوني، والمقلوب اسمان ثلاث. المقلوب والمقلوب dan المقلوب قسمان تلا. إبدال راو ما براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم. Jadi ada قسمان، ada dua berikut ini yaitu إبدال راو ما براو penggantian rawi dengan rawi yang lain kismu. Ini salah satu kism. Ya. Wa qalbu isnadin limatnin dan qalbu isnad limatnin menukar isnad dengan matan, ini kism yang kedua. Baik, jadi ini setelah apa? Setelah asyad na'am wa ma yukhalifu thiqatun fihi al-mala fasyadu fasyadu. Kemudian setelah itu tala ba'dahu mengikuti setelahnya al-maqlub. Na'am, al-maqlubu kismani tala. Nah, jadi setelah syad, setelah ba'dahu mengikuti setelahnya pembahasan apa? Al-maqlub. Nah, nanti akan dijelaskan satu persatu. Ya. Maknanya secara lughah dan pembahasan maghlub secara istilah. Nah, syarah hadha huwa tsani wal 20 min aqsam al hadithi fi mundhum al baquniyah. Ini yang ke-22. Naam. Baik, sahib an-nazm al-Baquni al-Baquni menyebutkannya dengan mengatakan wa dan ai yang ke-22 dari jenis-jenis hadis yang ada dalam nazm, dalam al-bait syair, huwa al-hadith al-maqdub. Secara bahasa adalah ismu maf'ulin min qalaba ats-tsulatsi, isim maf'ul dari qalaba ats-tsulatsi. Naam, ats-tsulatsi qalaba. Nah, yani tiga huruf qalaba thulathi. Wa huwa sharfu au tahwilu syai'in an wajhi. Qalaba itu membalik, ya, bahasa kita membalik, yaitu sharfu au tahwilu syai'in an wajhi, mengubah, ya, sharfu mengubah, tahwil yani maknanya sama. Sorfu yakni mengalihkan, menggeser, atau tahwil mengubah, asyai an wajhi dari sisi yang sebenarnya, berarti kan membalik gitu. Jadi terjadi pengubahan, nah, dari sisi yang sebenarnya. Dia amati, dia perhatikan, dia pelajari, wafi awaqibah, dan dia pelajari apa akibatnya. Sebagaimana dalam ayat laqad ibtaghaw al-fitnata min qablu, demi Allah sungguh mereka telah menginginkan fitnah sebelumnya. Wa qallabu lakal umura, dan mereka apa? Untukmu, hatta ja'al haqqu, sampai datang kebenaran. Wa dhahara amrullahi wa hum karihun, dan tampak amrullah, urusan Allah Ta'ala, dalam keadaan mereka membencinya. Baik. Ini penjelasan tentang makna lughawinya, ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ya, ini mengubah dari aslinya, jadi membaliknya. Nah, jadi al-maqlub, al-hadith al-maqlub. Berarti kita bisa pahami pada hadith itu sudah terjadi apa? Sudah terjadi perubahan. Nah, ada yang berubah, ada yang terbalik. Nah, lebih jelas dengan makna istilahnya. Wa mastilahan. قال الشيخ العلامة محمد محي الدين ذو الحميد في تعليقه على توضيح الأفكار العلامة الأمير الصنعاني: لا يمكن تعريف أنواع المقلوب كلها في تعريف واحد، وذلك لأنها أنواع مختلفة الحقائق، والحقائق المختلفة لا يمكن جمعها في حقيقة واحدة. طيب. Adapun maknanya secara istilah, di sini Syekhun al-Bukhari, Abdul al-Bukhari hafizahullah, menukil ucapan al-Allama Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, ta'liq Muhyiddin terhadap kitab Tawdihul Afkar. Kitab Tawdihul Afkar itu karya al-Allama al-Amir as-Sunani. Tawdihul Afkar karya As-Sun'ani, ditaklik oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Nah, taklik Muhyiddin itu dinukil di sini oleh Syekh. Nah, kata Muhyiddin, la yumkinu ta'rif anwa'il maqlubi kulliha fi ta'rifin wahid, tidak memungkinkan, ya, memberi definisi untuk, ya, seluruh, yakni untuk seluruh macam maqlub, ya, diberi definisi dengan satu definisi yang mencakup seluruh jenisnya, seluruh macamnya, itu tidak bisa. Jadi tidak mungkin dikumpulkan fi ta'rifin wahid, pada satu definisi itu meliputi seluruh anwa' al-maqlub, itu tidak mungkin. Kenapa? wa dhalika li anha anwa'un mukhtalifatul haqa'iq. Hal itu dikarenakan ya macam-macam itu jenis-jenis makhluk itu adalah jenis-jenis yang berbeda-beda hakikatnya. Wal haqa'iqul mukhtalifatu, dan hakikat ya hakikat-hakikat yang berbeda-beda, la yumkinu jam'uha fi haqiqatin wahidatin, tidak mungkin untuk dikumpulkan dalam satu hakikat. Kan hakikatnya berbeda-beda, tidak bisa kemudian dirangkum dalam satu hakikat untuk didefinisikan satu definisi, itu tidak mungkin. Nah. Ya. Tetapi tadi kita sudah punya gambaran secara makna bahasanya, berarti ada yang berubah kan? Hadits al-maqlub itu artinya apa? Ada yang berubah dari hakikatnya, kan begitu ya? Sudah bisa difahami itu. Itu kita bisa pegang. Al-hadits al-maqlub berarti hadits yang terjadi di situ perubahan, ada yang dibalik, ada yang diubah. Nah. Adapun definisi secara istilah ya, satu definisi untuk semua macam-macamnya enggak bisa. Itu maksud Muhyiddin. Nah, fadhal. Mata kelas Syekh. Haqqun liman ta'ammala al-aqwala fil mas'alati, fa ghalibu man takallama fi haddihi innama 'arrafahu bil mithali, kal Hafidz Ibn Shalah wa ghairihi, bal ba'dhum iqtasar 'ala at-tamthil lil qalbi fil isnad faqat. Ini disebutkan oleh Muhyiddin, kata Syekh Al-Bukhari, adalah benar. Kenapa? Nah, jadi benar liman ta'ammala al-aqwala fil mas'alah. Benar ya bagi orang yang mengamati seluruh pendapat-pendapat ya ulasan-ulasan dalam masalah ini. Fa ghalibu man takallama fi haddihi inna ma 'arrafahu bil mithal. Nah. Dominannya yakni mayoritas yang berbicara tentang definisi al-maqlub, dia semata mendefinisikannya dengan contoh, kata Syekh. Jadi mayoritas yang berbicara tentang definisi al-maqlub hanyalah sesungguhnya dia mendefinisikannya dengan contoh, bukan menjelaskan hakikatnya. Seperti Al-Hafidz Ibn Shalah dan yang lainnya, ketika mendefinisikan al-maqlub ya, dia hanya memberi contoh, bukan menjelaskan hakikatnya. Bal ba'dhum iqtasara 'ala at-tamthili lil qalbi fil isnad faqat, bahkan sebagian mereka iqtasara mencukupkan 'ala at-tamthili dengan memberikan contoh lil qalbi untuk hadits maqlub fil isnad faqat, pada sanad saja. Contoh ya terjadinya apa? Terjadinya qalb pada sanad saja, pada matan tidak ada. Nah. Fadhal wa amal hafidhu. Fahawala ma'juran bi'idnillahi fadhakara anna haqiqatahu ibdalu man yu'rafu biriwayatin bighairihi. Zada tilmidhu as-Sakhawi amdan aw sahwan. Adapun Al-Hafidz Ibn Hajar, hawala, dia berusaha, berupaya. Ibn Hajar telah berupaya ya untuk memberikan satu definisi yang bisa meliputi seluruh anwa' tersebut. Muhawala, upaya, ma'juran bi'idnillah, dapat pahala dengan izin Allah Ta'ala. Ya, fadhakara anna, maka Al-Hafidz Ibn Hajar menyebutkan, yaitu dalam kitabnya An-Nukat, ada kitab Ibn Shalah ya, kitab Ibn Hajar, ta'liq beliau naam terhadap kitab Ibn Shalah yang disebut An-Nukat, ada kitab Ibn Shalah. Kata Ibn Hajar, hakikatahu ibdalu, sesungguhnya hakikat al-maklub ibdalu man yu'rafu biriwayatin bighairi, ibdalu man yu'rafu biriwayatin bighairihi, penggantian ya, man yu'rafu biriwayatin, seseorang yang dikenal dengan suatu riwayat diganti bi ghairihi dengan orang lain. Ibdalu man yu'rafu bi riwayatin, penggantian seorang rawi yang dikenal dengan suatu riwayat diganti bi ghairihi dengan rawi yang lain. Nah, ini dari An-Nukat, ada kitab Ibn Shalah. Ini perkataan Ibn Hajar. Ditambahkan, dilengkapi oleh muridnya Ibn Hajar yang bernama Sakhawi dalam kitab As-Sakhawi, yaitu Fathul Mughith. Nah, sebenarnya di Hasyiah ya, ada referensinya itu. Tilmidh Ibn Hajar yaitu As-Sakhawi dalam Fathul Mughith menambahkan, amdan aw sahwan, baik ibdal itu, penggantian itu terjadi amdan secara sengaja, aw sahwan atau tanpa sengaja. Tidak ada bedanya, sengaja atau tidak sengaja, maka itu hakikatnya adalah qalb, qalbul hadith. Naam, maklub, al-hadithul maklub. Ini upaya Ibn Hajar untuk menjelaskan hakikatnya. Nah, berikutnya kata Syekh. Majmu'a qawlil hafidh Ibn Hajar wa tilmidhi Sakhawi yumkinu an yakuna hakikatan jami'atan lisuril qalbi. Barangkali ya, kumpulan perkataan Al-Hafidh Ibn Hajar dan muridnya Sakhawi mungkin untuk menjadi hakikatan jami'atan li suwaril qalb, untuk menjadi satu definisi yang menjelaskan hakikat yang mengumpulkan seluruh bentuk-bentuk al-qalb. Nah, jadi memang Al-Hafidh Ibn Hajar ya, kehebatannya di bidang ini ya, mustalah beliau datang ya, berupaya untuk mendatangkan definisi ya yang bisa mewakili. Oleh karena itu di sini Syekh mengatakan barangkali gabungan ucapan Ibn Hajar dan muridnya Sakhawi mungkin mewakili dalam hal ini, itu menjadi satu hakikat yang jami'ah ayat yang meliputi li suwaril qalb, untuk seluruh bentuk-bentuk al-qalb. Nah, meskipun di atas Muhyiddin mengatakan itu tidak mungkin, tapi Ibn Hajar telah mengupayakannya, dan boleh jadi upaya Ibn Hajar ini berhasil. Nah, mendekati ya, lidha yumkinul qawlu bi anna al hadith al maqluba huwa alladhi abdala fihi rawihi shay'an bi akhar fi as-sanadi aw al matni aw fihi ma ma'an imma 'amdan aw sahwan. Jadi kesimpulannya, oleh karena ini kata Syekh, mungkin ya muncul ucapan, perkataan dalam mendefinisikannya bi anna al hadith al maqluba huwa, bahwa sesungguhnya hadith maklub itu adalah, nah, alladhi abdala fihi rawihi syai'an bi akhara fi sanadi aw al matni aw fihi ma ma'an imma 'amdan aw sahwan. Ini pengembangan dari gabungan ucapan Ibnu Hajar dan muridnya Sakhawi tadi. Nah, ibdalu man yu'rafu, tadi Ustaz Ibn Hajar, ibdalu man yu'rafu bi riwayatin bi ghairi 'amdan aw sahwan, tambah As-Sakhawi. Jadi ibdalu man yu'rafu bi riwayatin bi ghairihi 'amdan aw sahwan. Nah, dimuncul terlahir ini tadi kesimpulan dari Syekh memungkinkan definisi ini, alladhi abdala fihi rawihi syai'an bi akhara, yaitu hadis yang pada riwayat hadis itu rawinya telah mengganti syai'an, sesuatu bi akhar, dengan sesuatu yang lain. Abdala fihi rawihi syai'an bi akhar, hadis yang padanya rawinya telah mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu kan? Nah, rawinya telah melakukan penggantian pada hadis itu, penggantian sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, fis sanad, dalam sanad, awil matan atau di matan, ini meliputi. Penggantian yang dilakukan oleh rawi itu mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain, bisa jadi dia lakukan pada sanad, bisa jadi dia lakukan pada matan. Alfihima ma'an, atau dua-duanya. Dia mengganti sesuatu dengan yang lain di sanad dan di matan sekaligus. Jadi, penggantian itu bisa jadi di matan di sanad saja, bisa jadi di matan saja, dan bisa jadi dua-duanya. Imma, boleh jadi itu terjadi amdan, sengaja, atau sahwan atau tidak sengaja. Nah. Baik. Wa bihadha tattadihu al-'alaqatu baina al-ma'na al-lughawiyyi wal-istilahiyyi wallahu a'lamu. Dengan ini tattadihu jadi jelas 'alaqah, keterkaitan antara makna bahasa dan makna istilah. Makna bahasa apa? Pengubahan ya dari aslinya, dari sisi yang sebenarnya, dari aslinya. Nah, secara istilah, al-hadith al-maqluh huwa lihafalkan huwa al-hadith alladhi abdala fihi rawihi syai'an bi akhara fi sanadi aw al matn aw fihi ma ma'an imma amdan aw sahwan. Nah, perkembangan dari Ibnu Hajar As-Sakhawi yaitu ibdalu man yu'rafu bi riwayatin bi ghairihi amdan aw sahwan. Jadi memang terjadi pengubahan, ada yang berubah, ada yang diganti, ada yang dibalik dari hakikatnya. Nah. Fadhal wal hadith al maqlub. والحديث المقلوب قسمان قلب في الإسناد وهو الأكثر وقلب في المتن وهو أقل من سابقه. Nah, jadi ini ada dua ya, sebagaimana di matan qismani. Jadi wal maqlubu qismani. Nah, yaitu qalbun fil isnad wa huwal akthar. Nah, qalb itu bisa jadi di sanad dan ini lebih banyak. Jadi di sini Syekh menjelaskan bahwa al-qalbu fil isnad lebih banyak daripada al-qalbu fil matan. Nah, qalbun fil matni aqallu aqallu min sabiqihi. Ini lebih sedikit daripada yang sebelumnya, yaitu qalbun fil isnad. Al-matan lebih sedikit daripada al-qalbu fil isnad. Nah, qawlu ay tabi'a wa hiya takmilatun. Nah, tala yakni mengikuti ya. Tabi'a mengikuti, wa hiya takmilah, dan ini adalah pelengkap. Nah, yakni setelah penyebutan asyad, fasyad ini kan dalam satu bait digabung dua kan. Sebelumnya ma yukhalifu thiqatan fihi al-mala fasyad. Kelanjutan baitnya yaitu wal maqlubu qismani tala, dan mengikuti setelah itu al maqlub yang terbagi menjadi dua. Nah, kemudian dijelaskan satu persatu. Ibdalu rawin ma ayu rawin kana wa qad yakunu al-ibdalu li aktsara min rawin bi rawin akhar nadhiruhu fi at-tabaqati qismun li yasira li gharab ismu ala al-hikayah marghuban fihi. Ibdalu rawin ma, ibdalu rawin ma. Nah, rawin ma artinya rawin kana. Ayu rawin kana. Ibdalu rawin ma, penggantian rawi. Ya. Siapa saja rawi itu. Jadi umum. Ayu rawin kana, siapapun dia. Penggantian rawi siapapun dia. Waqad yakunu al-ibdalu li aktsara min rawin, dan boleh jadi penggantian rawi itu lebih dari satu rawi. Jadi bukan hanya satu rawi tapi lebih dari satu yang diganti. Bi rawin akhara, diganti dengan rawi yang lain. Nadhiruhu fit tabaqah, rawi yang lain itu adalah nadhiruhu fit tabaqah, setingkat dengan dia pada sanad. Satu tabaqah, satu tingkatan. Nah, memang semisal dengan dia di tabaqah itu. Nah, jadi dia, rawi yang lain yang menjadi penggantinya memang semisal dengannya dalam hal tabaqah. Jadi memang satu tingkatan. Baik, ismu ini adalah satu kism, yani satu salah satu jenis dari dua jenis makhluk tersebut. Liwasiro li gharabatihi marghuban fi, apa tujuannya? Naam, diganti liwasiro li gharabatihi marghuban fi, agar hadis itu menjadi diminati. Li gharabatihi karena gharabah, karena anehnya, karena asingnya, sehingga marghuban fi harapannya apa? Marghuban fi yakni diminati, diminati oleh para pencari hadis. Nah, diganti dengan raw yang lain yang setingkat dengannya, satu tabaqah, sehingga diminati. Nah, waqal bu isnad. Waqal bu isnadin tamin aynakluhu wa ibdaluhu an madnin wa ja'alahu li madnin akhar marwiyin li sanadin akhar fa yubad isnadin akhar ismu ولذلك دوافع سيأتي بيانها بعد بحول الله. Yang kedua, jenis yang kedua adalah qalbu isnadin, yakni isnadin tamin. Ya. Mengganti sanad secara utuh. Jadi satu sanad ini. Ai naqluhu wa ibdaluhu an matnin. Naqluhu, ya, yakni memindahkannya, nakluhu artinya memindahkan sanad itu, nakluhu, naklul isnad tam, satu sanad utuh dipindah, dipindah, dilepas dari matan yang sebenarnya, dipindah wa ibdaluhu, dan menggantinya an matnin dari matan yang sebenarnya, dipasang di matan yang lain. Jadi ini pasangannya sanad matan, ini aslinya ya. Nah, haddatsana fulan qala akhbarana fulan qala ila akhir sanad, kemudian matannya, ini pasangannya, ini asli. Satu sanad utuh ini dinakluhu, diambil, dipindahkan wa ibdalu an matnin, jadi dipindahkan dari matannya itu, dari pasangannya itu, pasangan matannya dipindah, kemudian wa ja'aluhu li matnin akhara, kemudian diposisikan, diletakkan di matan yang lain. Jadi beri pasangan matan lain. Nah, matan yang lain ini marwiin di sanadin akhir, sebenarnya matan lain ini diriwayatkan juga dengan sanad yang lain. Nah, jadi sekarang ada dua hadis. Hadis yang pertama sanad ini. Ini sanad ini ya, dengan matan ini pasangannya, ini aslinya. Hadis yang kedua sanad ini dengan matan ini. Nah, sanad yang tadi diambil, dipindahkan untuk matan yang kedua ini. Sebenarnya matan yang kedua ini juga marwiin bisanadin akhir, ada juga sanadnya, tapi ini diganti, diganti pasangannya. Sanad dengan matan yang berbeda. Fa yubaddilul matnal manqula minhu al-isnada li-isnadin akhar. Maka dia mengganti matan yang dipindah darinya itu, sanadnya, untuk sanad yang lain. Nah. Fa yubaddilu al-matna al-manqula minhu al-isnad li isnadin akhar. Nah. Jadi pasangan sanad matannya sudah berubah, sudah berganti. Nah. Naqlu wa ibdaluhu an matnin. Ada kan? Waja'aluhu, kemudian sanad yang diambil dari matan itu, dipindah itu, diletakkan limat min akhara, untuk matan yang lain. Yang matan lain itu sebenarnya juga marwiin, biasanya din akhara. Sebenarnya ada, diriwayatkan dengan sanad lain juga. Tapi ini dipindah sanad itu dari pasangan matannya, dipindah ke matan yang lain. Naam. Ini jenis yang kedua. Walidhalika dawafi'u. Nah, untuk jenis yang kedua ini, satu matan, satu sanad utuh dipindah dan dipasangkan dengan matan yang lain, ada dawafi', ya, ada motivator-motivatornya, ya, faktor-faktor yang mendorong pelakunya melakukan itu. Saya tibayanuha ba'du bihaulillah, akan datang penjelasannya nanti. Nah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. زيادة في إيضاح هذا المبحث. هذا النوع من علوم الحديث مهم، إذ له تعلق بتعليل الأحاديث من شذوذ أو نكارة. وبيانه باختصار أن القلب إذا وقع من ضعيف كان منكرا، وإن وقع من ثقة مخالفا غيره كان شاذا. ومعلوم أن الشذوذ والنكارة من أنواع وأقسام العلل، فدخل الحديث المقلوب في الحديث المعلي. طيب، sebagai tambahan penjelasan dari Syekh, ya, beliau menjelaskan bahwa jenis ini, ya, yang merupakan salah satu jenis pembahasan ilmu hadis, muhim. Pembahasan ini muhim, kata beliau, penting. Nah, idlahu ta'alliqun bita'lil hadithi min syududin aw nakarah. Kenapa penting? Karena pembahasan hadis maklub memiliki keterkaitan dengan ta'lilil ahadith, ya, fonis penjelasan illah cacat hadith yang difonis lemah berupa cacat syudud, keganjilan syudud au nakarah, ya, keganjilan, kekeliruan terkait dengan ini. Nah, sudah kita lewati penjelasan pembahasan tentang syudud dan nakarah. Nah, yang intinya adalah terjadi syudud dan nakarah itu maksudnya apa? Ganjil, ya, riwayat itu ganjil. Kenapa ganjil? Karena keliru periwayatan. Nah, qalbul hadith ini juga adalah berupa kekeliruan. Nah, juga berupa kekeliruan dan keganjilan pada riwayat. Nah, wa bayanu bi ikhtisar, penjelasan secara ringkas, annal qalba idza waqa'a min dha'ifin kana munkaran. Al-qalb, penggantian tadi pada salat atau makan itu, apabila terjadi waqa'a min dha'ifin, itu terjadi dari seorang yang dha'if, seorang rawi yang dha'if yang melakukan itu, kana munkaran, maka derajatnya munkar. Nah, jadi ketika terjadi qalb, itu kan berarti keliru periwayatan, kan? Nah, amdan aw sahwan, yang jelas keliru periwayatan sudah, karena berubah. Jika itu terjadi dari seorang yang dhaif, maka itu derajatnya munkar. Wa in waqa'a min thiqatin mukhalifan ghayrahu kana syadzan. Apabila itu terjadi, pengubahan itu, qalb itu terjadi dari seorang rawi yang thiqah. Thiqah, terpercaya, tetapi riwayatnya tersebut keliru, mukhalifan ghayrahu, menyelisih yang lain yang lebih thiqah atau jumlahnya lebih banyak, sudah telah kita lewati, maka itu disebut syadz. Nah, di sini letak bedanya, sudah telah kita lewati, ya, penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar membedakan syadz dan mungkar di sini. Apabila, ya, kekeliruan itu terjadi dari seorang yang dhaif, diistilahkan munkar. Apabila kekeliruan itu terjadi dari seorang yang thiqah dia tapi dia keliru dan menyelisihi selainnya yang lebih thiqah, kualitas thiqahnya atau lebih banyak jumlahnya, maka disebut syad. Tamam? Bisa dipahami, ya? Jadi al-qalb itu apa? Qalbul hadith itu kekeliruan, ya? Ya. Itu termasuk ke kekeliruan, kan, itu mengubah dari hakikat yang sebenarnya. Ya kan? Nah, ibdal alladhi abdala fihi rawihi syai'an bi akhar fi sanadi aw al-matni aw fihi ma'an imma 'andan aw sahwan. Jadi itu sudah mengubah riwayat dari hakikat sebenarnya. Baik perubahan itu di sanad atau di matan atau dua-duanya. Nah, itu sudah mengubah dari hakikat sebenarnya, berarti kekeliruan, kan? Makanya itu masuk dalam pembahasan ta'lil al-ahadith min syudud aw nakara, masuk pada pembahasan penjelasan apa illat, apa cacat, ya, apa cacat hadith itu, cacatnya apa, kelemahannya apa, apabila kekeliruan itu, ya, berupa pengubahan yang dilakukan oleh seorang sumber pengubahan itu adalah roh yang dhaif, masuk dalam kategori munkar. Apabila yang mengubah itu, sumber pengubahan itu, perubahan itu bersumber dari seorang thiqah, tetapi dia menyelisih yang lebih thiqah atau lebih banyak jumlah roh lain yang thiqah yang dia selisih, maka itu masuk dalam kategori syad. Wama'lumun anna syududa wa nakarada min anwa'i aqsam min anwa'i wa aqsamil 'ilal. Maksudnya kita bersama bahwa syudud dan nakara itu masuk dalam kategori macam-macam jenis-jenis ya penyakit-penyakit hadis, cacat-cacat hadis. Fadakhalul haditsul maqlub fil haditsil mu'all. Dengan demikian pembahasan hadis maqlub masuk dalam pembahasan hadis mu'all. Hadis mu'all yaitu hadis yang memiliki apa? Cacat yang tersembunyi. Nah. Sebenarnya kita lewati pada pembahasan syud dan nakaroh. Pembahasan ini pembahasan yang rumit ya. Nah, yang berbicara dalam masalah ini hanya ahlinya, dan tidak semua yang berkecimpung di bidang hadis di zaman itu mampu mencapai tingkatan ini. Nah, ya orang-orang yang semisal Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah. Nah, semisal Al-Imam Ahmad. Nah. Tayyib yang setelahnya semisal Ad-Darqutni. Tayyib memang ada ahlinya. Di zaman kita selain Al-Albani rahimahullah, muridnya yaitu Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i punya kitab namanya Ahadithu Mu'allah, kumpulan hadis-hadis yang punya cacat tersembunyi. Karena dalam menghukumi hadis ini ada syudud, ada nakar, ini syad, ini munkar, ini ada kekeliruan, keganjilan. Ini ternyata terjadi qalb, ternyata ada di situ yang berubah. Ya, ada yang berganti dari hakikat. Nah, ini butuh kejelian. Nah, ini yang memang benar-benar ahli. Barakallahu fikum. Aktafi bihadzal qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.